الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون عباد الله، جمع صلاة عيد عيد الأضحى pada hari ini kembali kita menjalankan salah satu syairah dari syair Islam yang mulia dan agung, yaitu Eid al-Adha, yang akan dilanjutkan dengan syairah yang berikutnya, ibadah yang berikutnya, yaitu Zabhul Udhiyah, penyembelihan hewan kurban karena Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini pula, saudara-saudara kita Al-Hujjaj di Baitillahil Haram sedang melakukan ibadah yang mulia, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yang disyariatkan sejak awalnya melalui lisan nabinya dan rasulnya yang mulia Ibrahim alaihissalam, yang Allah perintahkan dalam ayatnya wa adzin fin nasi bil hajj, dan umumkan kepada umat manusia syariat haji untuk datang ke Baitillahil Muharram, untuk datang ke rumah Allah yang mulia. Kita hanya bisa berdoa semoga saudara-saudara kita Al-Hujjaj, jamaah haji, diterima dan dikabulkan amalannya, dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di negeri yang penuh keamanan, di negeri yang penuh dengan ketenteraman. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di hari ini pula kembali kita mengingat sosok Abu Tauhid, ayah daripada dakwatut tauhid, Ibrahim alaihissalam, sebagai sosok seorang da'i yang dengan penuh tawakal dan kesabaran menjalankan perintah-perintah Allah di dalam berdakwah menuju kepada tauhid. Seorang sosok da'i yang tidak pernah gentar karena merasa sendiri. Sosok seorang da'i yang tidak terlalaikan oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarganya. Ibrahim alaihissalam, yang Allah perintahkan untuk meninggalkan negeri Syam menuju ke sebuah negeri, sebuah daerah yang kering kerontang, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Allah Rabb kami, sesungguhnya aku mendomisilikan, meninggalkan keluargaku, yakni meninggalkan untuk berangkat berdakwah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pepohonan, tetanaman, buah-buahan, negeri yang kering, dipenuhi dengan gunung-gunung batu yang panas. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian dari keluargaku ini, yaitu Hajar dan Ismail, di negeri yang kering, tidak ada fasilitas, 'inda baitikal muharram, yang tidak jauh dekat dengan rumahmu yang mulia, Al-Ka'bah. Setelah Ibrahim membangun Al-Ka'bah, melanjutkan visi dan misi dakwahnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sosok Ibrahim tidak pantang mundur, tidak kecil hati, tidak pesimis, tidak khawatir meninggalkan keluarganya di lembah yang kering. Tidak ada seorang di kanan dan kirinya, di belakang dan depannya. Tidak ada tetangga, tidak ada sanak famili. Hajar wa Ismail ditinggal oleh Ibrahim sang da'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sosok Ibrahim, tidak merasa sendiri karena dia punya Allah, berdakwah menyeru kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah. Beliau bertawakal. Di hari ini pula kita ingat sosok Ibrahim sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah, syakiran li an'umih, selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Nikmat apa yang didapatkan oleh Ibrahim di negeri yang kering, di negeri yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu, di negeri yang tidak ada tanaman, dengan baju yang seadanya, tidak ada rumah yang melindunginya. Nikmat apa yang didapat oleh Ibrahim? Sementara Allah katakan, beliau sebagai seorang yang syakiran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Di waktu yang sama ini pula kita teringat dengan mawakif Ibrahim sebagai pemimpin rumah tangga yang mendidik anak istrinya dengan tauhid, untuk tidak takut kecuali kepada Allah, untuk benar-benar bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada kekuatan manusia, tidak dengan bantuan manusia. Ibrahim qudwah hasanah bagi kita, teladan bagi para pemimpin rumah tangga, teladan bagi para da'i, kepada para du'at, kepada para thalabatul ilm. Sosok Ibrahim alaihissalam mendidik istri dan putranya di atas semangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas semangat syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada mereka. Ibrahim alaihissalam, seorang pemimpin rumah tangga yang tidak terlalaikan dengan keinginan dan tuntutan-tuntutan istri dan anak-anaknya, menunaikan hak anak dan istrinya sebagai pihak yang di bawah tanggung jawabnya, namun tidak kemudian mengorbankan syariat Allah. Tidak kemudian Ibrahim lalai dari misi dakwah yang Allah bebankan kepada beliau. Sosok Ibrahim tidak mendidik anak putrinya, anak istri dan anaknya di atas kehidupan gemerlap dunia, yang melalaikan seorang hamba dari ibadah, kehidupan dunia yang gemerlap, yang melalaikan seorang hamba dari kehidupan akhirat. Ibrahim alaihissalam mendidik istri untuk sabar menanggung resiko dakwah, untuk sabar menanggung konsekuensi tauhid, harus meninggalkan kampung halamannya yang hijau, yang subur, ayah ibu, saudara kandung, ditinggalkan demi mengikuti suami, berdakwah, menegakkan tauhid, menghapuskan kesyirikan dari muka bumi, peribadatan kepada selain Allah. Di hari ini kita teringat pula sosok Ismail sebagai putra teladan yang kokoh bertawakal kepada Allah, putra yang tidak banyak menuntut kepada kedua orang tuanya, menerima sebagai putra seorang dai. Ismail putra yang mengerti misi dan visi dakwah tauhid yang dibawa oleh ayahnya. Ismail bukan putra yang cengeng, bukan putra yang gampang mundur, gampang putus asa menjalankan syariat Allah. Demikian Ismail justru mengokohkan, memberi semangat kepada ayahnya untuk sabar menerima konsekuensi syariat. Ya talabat al-ilm, wahai putra-putra sunnah, wahai putra-putra penuntut ilmu, di hari ini kita diingatkan dengan sosok Ismail. Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang tidak menjual kepentingan agama untuk kepentingan dunia. Siapapun dia, Ibrahim mengajarkan kepada kita berbagai bentuk prinsip yang Allah sebutkan dalam ayatnya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh telah ada teladan yang baik pada sosok Ibrahim. Apa itu teladan yang baik? Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dari kaum mukminin, yaitu ketika mereka berkata, mengucapkan kepada kaumnya, al-wala wal bara, kami berlepas diri dari kalian semuanya dan dari peribadatan-peribadatan kalian kepada selain Allah. Tidak kemudian Ibrahim mengatakan, kalian adalah saudara kami sebagai sesama manusia, kalian juga punya hak-hak sebagai manusia. Tapi Ibrahim menyatakan, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Tidak kemudian Ibrahim demi melancarkan misi dakwahnya mentolerir ritual-ritual ibadah kaum musyrikin untuk hadir di tempat mereka, atau menyatakan perbuatan itu boleh-boleh saja, atau ini bagian daripada bentuk toleransi beragama. La, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum, dan kami mengingkari kalian semuanya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan tampak dengan jelas permusuhan dan kebencian di antara kami ahlu tauhid dengan kalian ayyuhal musyrikun. Bukan kemudian Ibrahim ikut dalam acara doa bersama dan berbagai ritual-ritual ibadah mereka sebagaimana terjadi di hari-hari ini. Orang-orang yang menjual tauhid dengan ikut mengarak dan menggiring salib dan memasukkannya ke masjidnya. Ibrahim alaihissalam sebagai sosok panutan umat. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya, hanya beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan yang kalian lakukan, tinggalkan berbagai ibadah dan ritual-ritual untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Id yang saya muliakan, pada hari ini pula salatul Id, Idul Adha, kita mengingat betapa Ibrahim sebagai seorang yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, secara zahir yang nampak dilihat dan didengar, ataupun secara batin mengikhlaskan niat kepada Allah. Maka pada hari ini pula saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh saudara saya se-Islam, se-iman, untuk mengevaluasi diri. Tidak merasa sendiri. Tidak merasa pesimis karena jumlah yang sedikit. Di hari yang kita teringat kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam telah dimulai dari kondisi yang asing. Tauhid itu asing. Kesyirikan itu populer. Kesyirikan itu masyhur. Islam gharib, asing, dan akan kembali asing seperti semula permulaannya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, orang-orang yang menjalankan syariat di tengah manusia berlomba-lomba meninggalkan syariat Allah. Siapa itu al-ghuraba? Rasulullah dalam hadis lainnya menjelaskan, alladzina yasluhuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqamah di saat manusia penuh dengan kemaksiatan dan kerusakan. Siapa itu al-ghuraba? Dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan upaya pembenahan terhadap perkara-perkara yang dirusak oleh manusia, melakukan pembenahan tauhid di saat manusia menyerukan kepada kesyirikan, menyeru kepada sunnah Nabi Di saat manusia berbondong-bondong menyelisihi sunnah Nabi dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam rumah tangganya, dalam dakwahnya, melakukan pembenahan segala yang dirusak oleh manusia dari sisi akhlak, dari sisi manhaj, kerusakan demi kerusakan, kerusakan ideologi, banyaknya paham-paham yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, paham kaum khawarij, teroris khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka, yang merusak kehidupan dan tatanan hidup umat manusia, yang mencemarkan nama baik Islam, yang membunuh tanpa aturan, yang meledakkan secara emosi, membunuh umat Islam, membunuh kaum muslimin di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, kaum teroris khawarij, maka kita terpanggil untuk membenahi yang rusak akibat perbuatan mereka. Kita membenahi akidah umat, manhaj umat, metode berpikir umat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga munculnya kelompok Syiah, kaum teroris di sisi lain, kaum Syiah Rafidah di bawah pimpinan Iran Ar-Rafidah adalah kaum teroris yang menyimpan makar terhadap muslimin dan negara kaum muslimin. Maka kita kaum muslimin ahlus sunnah berkewajiban untuk penuh dengan penuh kesabaran, dengan penuh ilmiah, disertai dengan akhlak yang mulia untuk melakukan pembenahan dan membentengi umat, membentengi akidah umat, tidak mundur karena jumlah yang minoritas, tidak pesimis karena tidak mendapatkan banyak dukungan. Demikian sosok Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang sama pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang al-ghuraba, siapa mereka dan bagaimana ciri-ciri dan tanda-tanda mereka. Qala nasun salihun qalil fi nasin su'in kathir. Man ya'sihim aw man yuti'uhum aw man ya'sihim aktsara mimman yuti'uhum. Siapa al-ghuraba? Siapa itu orang-orang yang asing? Yaitu orang-orang saleh. Saleh akidahnya, saleh ibadahnya, saleh akhlaknya, saleh rumah tangganya, yang jumlah mereka sedikit. Di tengah orang-orang jelek, di tengah orang-orang yang bermaksiat, yang jumlah mereka itu banyak. Dan kata Rasulullah, sifatul ghuraba itu adalah orang-orang yang mau mendengar nasihat mereka, mentaati bimbingan mereka, jauh lebih sedikit dibandingkan yang menentang, menolak, mencemooh mereka. Sabar ayyuhal muslimun. Itulah sosok Ibrahim yang berdakwah di sebuah lembah yang kering dan meninggalkan keluarganya di tempat tersebut. Di waktu yang sama ini, saya mengingatkan kaum nisa, kaum ummahat, dengan sosok Hajar radhiyallahu anha. Sosok wanita penyabar. Sosok wanita pendidik, sosok wanita yang taat kepada suami, sosok istri yang mendukung misi dakwah, sabar menerima apa yang diberikan oleh suami, tidak banyak menuntut, tidak banyak permintaan. Demikian Hajar sebagai sosok istri yang penuh ibadah kepada Allah, menghiasi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Tidak tertipu oleh wanita-wanita lain yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup dengan serba ada, tapi dia taat mengikuti ajakan suami. Kemana kita akan pergi? Ke sebuah lembah, wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang kering, yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana. Berangkatlah Hajar menemani suami. Sesampainya di sana, Hajar pun berusaha membantu suami dengan apa yang dia mampu. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut, tidak mengganggu iman suami, tidak menjadikan iman suami lemah, tidak menjadikan semangat suami menjadi dhaif. Hajar radhiyallahu anha, sosok wanita yang pendidik bagi putranya. Ketika suami mendidik putranya di atas tauhid, di atas syariat, tunduk kepada Allah dan aturan Allah, sang istri memberi semangat kepada putra, memberi semangat iman, bukan malah istri yang menggadoli anaknya, memberikan angan-angan panjang tentang dunia. Kemana kamu akan pergi? Akan jadi apa kamu? Akan makan apa kamu? Hajar, seorang wanita dan istri pendidik yang bisa diberi amanat oleh suami. Suami pergi, berangkat berdakwah dalam waktu yang tidak sedikit. Hajar sebagai istri mengemban amanah, amanah mendidik. Demikian para istri, jadilah kalian istri-istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, taat kepada suami dalam syariat Allah. Para istri, jadilah kalian orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, merenungi dosa. Para istri, bercakaplah dengan suami, berbincang dengan suami dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Jangan Anda menyombongkan diri. Sungguh, Nabi kita telah mengabarkan kepada kalian dan kita semuanya tentang wanita, naqisatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang daya berpikirnya untuk mencerna, untuk menimbang yang baik dan yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk segera ditinggalkan. Naqisatu aqlin wa din, dan lemah imannya dibandingkan kalian wahai wanita. Sadarlah. Dan Nabi kita mengabarkan ini, ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertakwa di antara kalian, yang beribadah kepada Allah, menyadari tentang kondisinya, tawadhu, rendah hati karena Allah, menghormati suami, mendidik anak-anak. Kemudian dalam kesempatan ini pula saya mengingatkan seluruh kaum muslimin, di tengah bangsa dan negara kita sedang menghadapi berbagai ancaman, ancaman separatis, ancaman teroris, ancaman dekadensi moral yang mengkhawatirkan akan hancurnya negeri ini. Jangan lupa doakan untuk kaum muslimin, untuk pemerintah kita, dengan doa-doa kebaikan. Mohonkan kepada Allah untuk pemerintah kita hidayah, agar Allah tanamkan di hati mereka kecintaan terhadap Islam, kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap kaum muslimin. Dan semoga Allah jauhkan pemimpin-pemimpin kita dari makar-makar musuhnya, dari rencana-rencana jahat musuh-musuh negara ini. Dan semoga Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang saleh. Demikian, semoga sedikit khutbah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.